Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Barakallahu fikum. Tayyib, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-Ajurri rahimahullah ta'ala, haddathana Ali ibn Hasnawi, atau juga bisa dibaca Hasnuyah Al-Qattan. Qala haddathana Muhammad ibn Ishaq As-Saghani قال سمعت أبا عبيد القاسم ابن سلام يقول من قال قرآن مخلوق فقد افترى على الله قال على الله ما لم يقله اليهود ولا النصارى. Berkata Abu Ubaid Al-Qasim Ibn Salam, barang siapa yang mengatakan Quran adalah makhluk, berarti dia telah berdusta, ya, berbohong atas Allah Subhanahu wa taala. Dan dia telah berucap untuk Allah sebuah ucapan yang tidak pernah dikatakan oleh Yahudi dan Nasrani. Nah, ini pernyataan salaf berikutnya, barakallahu fikum, bagaimana pendapat mereka tentang orang-orang yang berpendapat Quran itu adalah makhluk. Beliau mengatakan orang itu berarti telah berbohong, ya, berkata dusta atas Allah. Gak ada satupun dalil dari Quran ataupun sunnah yang menunjukkan Quran itu adalah makhluk. Barakallahu fikum. Naam. Baik. Ditambah lagi, barakallahu fikum, pendapat seperti itu tidak pernah dinyatakan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Barakallahu fikum. Naam. Gak ada orang Yahudi dan Nasrani yang mengatakan barakallahu fikum bahwasannya Injil itu makhluk, ya, atau barakallahu fikum kitab suci, ya, Taurat itu makhluk. Barakallahu fikum. Naam. Kitab suci yang Allah turunkan itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Naam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qala Muhammad ibn Husain rahimahullah wa qad ihtajja Ahmad ibn Hanbal rahimahullah bi hadithi ibn Abbasin inna awwala ma khalaqallahu min syai'in al-qalam. Ini menarik. Di sini beliau akan menyebutkan satu lagi argumen, dalil yang menunjukkan kalau Al-Quran itu kalamullah dan bukan makhluk. Ya. Menariknya kenapa? Karena sisi argumentasinya begitu, barakallahu fikum, samar. Bahkan orang-orang, barakallahu fikum, ya, sekelas Imam Ahmad pun itu tidak sejauh itu berpikirnya. Nanti akan disebutkan kisahnya. Sebenarnya Imam Ahmad di sini mengambil faedah dari seorang syekh yang mungkin tidak begitu dikenal. Ya. Tapi ternyata jangkauan dia dalam beristidlal itu barakallahu fikum begitu jauh, sampai-sampai sekelas Imam Ahmad dan yang lainnya enggak sampai ke sana. Dan Imam Ahmad terkagum-kagum. Ada ceritanya nanti. Ini menarik. Antum lihat, beliau berdalil dengan hadis Ibnu Abbas bahwa yang pertama kali dari perkara yang Allah ciptakan adalah pena. Dari hadis ini diambil dalil kalau Quran itu bukan makhluk. Kalau kalamullah itu bukan makhluk. Nah, ya. Itu sangat halus. Ya, barakallahu fikum. Nah, ada ceritanya. Tayyib. Wa zakara annahu hujjatun qawiyatun ala man yaqul innal qur'ana makhlukun. Dan beliau menyebutkan bahwa hadis ini adalah hujjah, argumen yang sangat kuat untuk membantah orang yang berpendapat Quran itu adalah makhluk. Jadi hadis ini termasuk salah satu argumen yang sangat kuat, ya, barakallahu fikum, secara syar'i dan akli, yang menunjukkan kalau, ya, Quran itu bukan makhluk. Nah, ka'annahu yaqul qad kana al-kalam qabla khalqil kalam wa idza kana awwalu khalqin la min syai'i al-qalama dalla ala anna kalamahu laysa bimakhluqin wa li'annahu qabla khalqil asya. Nah, jadi seolah-olah, ya, dari ucapan tadi beliau ingin mengatakan kalamullah itu sudah ada sebelum pena diciptakan. Ya kan? Nah, Allah itu sudah berbicara sebelum pena itu diciptakan. Kalau pena itu dikatakan sebagai makhluk yang pertama kali, maka menunjukkan kalamullah itu bukan makhluk. Karena makhluk pertama adalah pena. Dan Allah sudah memiliki kalam sebelum pena itu diciptakan. Paham di sini sisi argumennya? Berarti pena itu bukanlah, berarti kalam itu bukanlah makhluk. Al-Quran itu bukanlah makhluk. Karena Quran itu bagian dari kalam kalamullah. Paham ya ikhwan? Nah, jadi sisi argumennya sangat-sangat barakallahu fikum, ya, halus. Nah, cara Imam Ahmad sendiri terkagum-kagum ini. Ada ceritanya. Ceritanya, qala al-Imam al-Ajuri rahimahullahu taala haddatsana Abul Fadli Ja'far ibnu Muhammadin As-Sandali qala haddathana al-Fadl ibn Ziyad qala sa'altu Aba Abdullah an Abbas An-Narsi. Kata Fadl ibn Ziyad, saya pernah tanya Aba Abdullah, Imam Ahmad, tentang seseorang yang bernama Abbas An-Narsi. Wahai Imam Ahmad, apakah Anda mengenal orang ini? Fakultu kana sahibu sunnah. Maka aku katakan, memangnya dia seorang ahlu sunnah? Faqala rahimahullah. Maka yang bertanya tadi mengatakan, ya, semoga Allah merahmati beliau. Qultu balaghani anhu annahu qala ma tayyib qawli atau qawli al-Qur'anu ghairu makhlukin illa ka qawli la ilaha illallah. Fadahika Abu Abdillah wa surra bidzalika. Nah, kata dia, sang penanya, telah sampai kepadaku tentang Abbas An-Narsi ini. Kalau dia mengatakan, ya, barakallahu fikum, tidaklah ucapanku yang mengatakan Quran bukan makhluk, melainkan seperti ucapanku la ilaha illallah. Nah, ini juga dalam. Jadi orang yang mengatakan Quran itu bukan makhluk, itu semakna dengan la ilaha illallah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Maka Imam Ahmad pun tertawa mendengarkan penuturan tadi dan beliau senang. Unik juga orang ini cara berpikirnya. Unik juga orang ini cara berargumennya. Ya, nah, anti mainstream. Barakallahu fikum. Enggak seperti ulama-ulama biasanya. Paham? Nah, baik, argumen akli dan syar'inya itu masuk secara bersamaan. Jadi orang yang mengatakan Quran itu bukan makhluk seperti orang yang mengatakan la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Nah, menunjukkan apa? Barakallahu fikum. Quran itu ya adalah bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Atau menunjukkan orang yang mengatakan Quran itu bukan makhluk adalah merupakan konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Imam Ahmad senang, tertawa, tertarik. Ini orang unik. Nah. Qultu ya Aba Abdillah, alaysa huwa kama qal? Imam Ahmad belum menjawab ya, cuma tertawa dan kelihatan senang. Saya tanya lagi, kata Fadl, wahai Abu Abdillah, apakah benar seperti yang dia katakan? Benar kayak itu. Kalau orang yang mengatakan Quran bukan makhluk, itu seperti orang yang mengatakan la ilaha illallah. Benar enggak itu ucapan? Kala Imam Ahmad mengatakan, bala. Iya, tentu. Nah, walakin kata beliau, hadha syaykh dallana alaihi luwainun ala syai'in lam naftin lahu. Tapi kata beliau, syaykh yang satu ini, dia telah menunjukkan kepada kita semua, ya, satu warna, satu sisi warna argumen yang kita tidak sampai berpikir sejauh itu. Paham ya? Jadi menurut Imam Ahmad, syekh satu ini menarik. Dari sisi argumen, cara dia barakallahu fikum menyampaikan ya hujah itu menarik. Dia punya warna sendiri. Luwainun. Naam. Iya, tak segar dari barakallahu fikum laun. Dia punya cara sendiri menyampaikan argumen, tidak seperti kebanyakan ulama-ulama ahlus sunnah yang lain. Nah, dan nanti ada yang lebih menarik lagi tentang beliau ini. Bukan hanya dari sisi cara argumentasi beliau yang menarik, tapi ada lagi yang lebih menarik. Qauluhu inna awwala ma khalaqallahu ta'ala min syai'in khalqal qalam wal kalamu qablal qalam. Nah, di antara ucapan syekh tadi, Sesungguhnya apa yang pertama kali Allah ciptakan dari segala sesuatu adalah penciptaan pena. Sedangkan kalamullah itu sebelum pena. Nah, qultu ya Aba Abdullah, ana sami'tuhu yaqulu qala subhanallah ma ahsana ma qala ka'annahu kashafa an wajhihi al-ghita'a wa rafa'a yadahu ila wajhihi. Naam. Baik. Kemudian aku, kata Fadl, berkata, wahai Abu Abdullah, saya mendengarkan Syekh tadi mengucapkan ucapan tersebut tentang argumen Quran bukan makhluk dengan hadis inna awwala ma khalaqallahul qalam. Maka Imam Ahmad itu bertasbih, subhanallah, saking takjubnya. Ya, barakallahu fikum. Ma ahsana ma qal. Sungguh begitu indah apa yang dia katakan. Nah, barakallahu fikum. Ya. Jadi seolah-olah barakallahu fikum beliau ya menyingkap penutup dari wajahnya dan mengangkat tangannya ke wajahnya. Barakallahu fikum. Nah. Jadi itu respon Imam Ahmad secara ucapan dan perbuatan. Ya. Nah, beliau mengucapkan subhanallah, barakallahu fikum, tayyib, dan berikan isyarat. Ya. Artinya orang ini telah membukakan tirai untuk kita. Nah, barakallahu fikum. Dan beliau mengangkat tangannya. Subhanallah. Ini orang benar-benar menarik. Nah, barakallahu fikum. Yang lebih menarik lagi, kata Fadl Ibnu Ziyad, qala qultu innahu syaikhan qad nasha'a bil Kufah. Wahai Imam, beliau ini adalah seorang syekh yang tumbuh di negeri Kufah. Antum tahu sendiri, Kufah itu adalah mamba'ul fitan wadhalal wal balaya. Ya. Nah, itu didominasi barakallahu fikum oleh orang-orang Syiah pada masa itu. Ajib, kata beliau. Ya kan? Orang ini punya akidah yang benar, ya, dan punya cara sendiri menyampaikan argumen yang begitu menarik barakallahu fikum, tidak seperti kebanyakan ya ulama-ulama yang lain. Tapi ternyata dia tumbuh di negeri apa? Orangnya orang Syiah. Ini lebih menarik lagi barakallahu fikum. Nah, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga orang tadi, dia hidup barakallahu fikum sendirian di tengah-tengah masyarakatnya yang berakidah Syiah, tapi dia masih kokoh. Ya. Nah, dalam kondisi mungkin orang-orang di kota besar di tempat Imam Ahmad sudah mulai goyang tentang Al-Qur'an dalam makhluk. Iya, banyak yang terfitnah barakallahu fikum. Tapi ini syekh satu, dia sendirian. Nah, tetap kuat. Aji. Nah, barakallahu fikum. Faqala Abu Abdullah innal wahidal kufati wahidun, kata beliau. Ya. Nah, innal wahidal kufah, sesungguhnya seorang ahli sunnah yang tumbuh di negeri Kufah, wahidun, berarti dia benar-benar sendirian, istimewa. Nah, yakni barakallahu fikum, idza nasha'a rajulun salafiyun bil Kufah yakunu fardan minal afrad. Ya, yakni idza nasha'a rajulun salafiyun bil Kufah yakunu fardan minal afrad. Itu makna ucapan beliau, innal wahidal kufah wahidun. Ini ucapan beliau ini bisa kita pakai juga ya, ketika kita mendengar ada berita seorang ahli sunnah yang dia kokoh di atas sunnahnya, tapi dia hidup di tengah-tengah masyarakat yang didominasi oleh kebid'ahan atau maksiatan. Kita katakan inna fulan ya wahidul barakwafikum fulaniyah wahid. Nah, si fulan dia sendirian di negeri itu, dia adalah ya orang yang istimewa, satu-satunya orang istimewa di tempat tadi. Barakwafikum. Nah, li'anna al-kufah aktaruhum syiah, dikarenakan negeri Kufah pada masa itu mayoritasnya adalah orang-orang Syiah. Nah, indahum dolalun wa kadhibun wa balaya. Mereka punya begitu banyak kesesatan-kesesatan, kebohongan-kebohongan dan malapetaka. Wa hadza madah. Dan ini merupakan bentuk pujian Imam Ahmad terhadap Syekh tadi. Para qawlikum. Nah, itu keterangan yang disampaikan oleh Syekh Rabi hafizahullahu taala wara dalam syarah kitab ini, kitab Asy-Syari'ah. Nah, kata Tayyib Adz-Zari'ah, Adz-Zari'ah syarahnya Asy-Syari'ah. Nah, al-muadzin yuadzin. Kita lanjutkan. Kemudian dia mengatakan summa dzakara hadits Ibnu Abbas. Kemudian beliau menyebutkan hadisnya Ibnu Abbas, inna awwala ma khalaqallahu min syai'al qalam. Faqala kam tara qad katafna. Imam Ahmad setelah menyebutkan hadis ini, beliau bertanya, menurut kamu yang kamu pandang sudah berapa banyak hadis yang kita tulis tentang hadis ini? Ai kam kutiba minal hadis. Artinya riwayat ya dari beberapa orang tentang hadis ini itu sampai berapa sih yang sudah kita catat? Nah, summa qal, kemudian Fadl mengatakan nazartu fihi fa idza, atau Imam Ahmad mengatakan nazartu fihi fa idza qad rawahu khamsatun an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Setelah saya lihat kembali, kata Imam Ahmad, ternyata ada 5 orang yang meriwayatkan hadis ini dari Ibnu Abbas. Maksudnya apa, ikhwan? Maksudnya katabna katsiran wama nuftinu ma fihi minal hujjah. Kita telah begitu banyak menulis tentang hadis ini, tetapi kita tidak sampai berpikir kalau di dalam hadis ini ada hujjah yang begitu kuat. Nah, barakallahu fikum ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, hatta nabbahana 'alaiha hadzal kufi. Sampai membuka pikiran kita Syekh dari Kufi satu ini. Nah, barakallahu fikum. Baik. Itu pernyataan Imam Ahmad. Ya, jadi kita sudah banyak menulis tentang hadis ini. Tapi enggak ada satupun di kalangan kita yang berpikir sejauh itu. Sampai ketika kita mendengar ya bagaimana argumen yang disampaikan oleh Syekh dari Kufi tadi, baru kita tersadar, oh iya ternyata hadis itu dalil yang kuat. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis barakallahu fikum, selain ya dalil berikutnya untuk memperkuat kalau Quran itu adalah kalamullah bukan makhluk, di situ ada satu adab akhlakul karimah yang barakallahu fikum diajarkan, yang dinampakkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala barakallahu fikum, yaitu i'tirafun li ahli al-fadli bil fadli. ya, i'tirafun li ahli al-fadli bil fadli. Barakallahu fikum. Nah, yaitu mengakui keutamaan orang-orang yang memiliki keutamaan. Nah, barakallahu fikum. Di sana ada sebuah ucapan yang sangat ma'ruf, barakallahu fikum, di kalangan salaf. Apa itu? La ya'riful fadlah li ahlil fadli illa zawul fadli. La ya'rifu al-fadla li ahlil fadli illa zawul fadli. Nah, maknanya la ya'riful fadla, tidak akan bisa mengetahui keutamaan, li ahlil fadli, orang-orang yang mulia, yang utama, melainkan orang-orang yang memiliki keutamaan juga. Maksudnya apa? Maksudnya, barakallahu fikum, orang yang bisa menghargai kelebihan orang lain, menunjukkan dia adalah orang yang berharga pula. Paham ya? Kalau kita bisa menghargai, kalau kita bisa, barakallahu fikum, ya, memuliakan, mengakui keutamaan orang lain, kelebihan orang lain, itu menunjukkan bahwa pada diri kamu juga ada sebuah keutamaan. Nah, tapi kalau Anda, barakallahu fikum, adalah orang yang tidak pandai, ya, tidak mau mengakui kelebihan orang lain, hanya gara-gara, barakallahu fikum, memang dari berbagai macam sisi kamu lebih dari orang tadi. Ya, dari sisi kekayaan kamu lebih kaya. Dari sisi tampang, ya, good looking katanya, barakallahu fikum, na'am, enak dipandang lah, ya. Dari sisi, barakallahu fikum, kecerdasan, hafalan, kamu jagonya. Nah, barakallahu fikum. Tapi ada satu ini, barakallahu fikum, tayyib, ya, dia adalah orang yang, barakallahu fikum, begitu rajin, ya, bersih-bersih pondok. Kaya ya enggak, barakallahu fikum, ya. Tampang ya enggak juga dibandingkan antum. Kepintaran ya juga enggak, barakallahu fikum, ya. Nah, bahkan sering enggak nyambungnya atau dalam ujian, barakallahu fikum, mungkin sering ya dapat nilai yang tidak baik. Tapi al-ahsatu ini orang yang sangat-sangat, barakallahu fikum, ya, senang bersih-bersih. Nah, kalau ada dia, sakan tuh bersih, rapi terus. Ya, kelas juga, barakallahu fikum, na'am. Ya, itu gak pernah berantakan. Si fulan ini selalu suka rapi-rapi dan bersih-bersih. Nah, barakallahu fikum. Orang yang benar-benar memiliki keutamaan, dia akan menghargai saudaranya tadi. Ya, hadza akhun mubarak. Nah, saudara kita ini, dia ini membawa berkah. Ya, nah, dengan keberadaan dia bisa bersih sakan kita, kelas kita, barakallahu fikum, na'am, tayyibkan lingkungan kita. Hanya seorang fulan, barakallahu fikum, na'am. Ya, ketika Anda menghargai orang tadi, maka menunjukkan Anda adalah orang yang memiliki keutamaan. Tetapi kalau Anda malah membuli dia, itu orang cari muka aja, Ustaz. Dia tuh gak punya apa-apa yang bisa dia banggakan. Ya, jadinya dia kayak gitulah. Sok, ya, bersih-bersih lah, pura-pura. Biar cari muka aja depan teman-teman. Nah, inti mulutnya, ya, barakallahu fikum, na'am, pedas sekali. Hati-hati. Mulutmu adalah harimaumu. Itu kalau pepatah orang Indonesia, ya. kalau bicara itu hati-hati. Mulutmu adalah harimaumu. Apa yang kamu ucapkan itu bisa menerkam kamu sendiri. Barakallahu fikum. Menunjukkan orang ini sudah hancur harga dirinya. Ya. Dengan ucapan dia tadi, berarti dia sudah membombardir barakallahu fikum ya. Naam, meleburkan kehormatan dia sendiri. Paham? Jadi orang yang memiliki keutamaan adalah orang yang pandai menghargai orang lain. Ya. Kalau Anda pandai menghargai orang lain, barakallahu fikum, berarti Anda orang yang punya keutamaan. Tapi kalau Anda tidak pandai menghargai orang lain, tidak pernah barakallahu fikum menganggap sedikit pun kebaikan orang lain, berarti kamu orang yang barakallahu fikum tidak punya keutamaan. Itu yang dicontohkan oleh Imam Imam Ahmad barakallahu fikum bin Hanbal rahimahullahu taala. Ya, kita berusaha menjadi orang yang pandai melihat kelebihan orang lain. Nah, barakallahu fikum. Dan juga menunjukkan barakallahu fikum ya bahwa terkadang nah, barakallahu fikum orang-orang yang mungkin ya tidak teranggap, tidak terpandang barakallahu fikum, dia punya sebuah ide, sebuah pemikiran barakallahu fikum yang cemerlang. Nah, makanya barakallahu fikum musyawarah itu dianjurkan. Ya, barakallahu fikum. Nah, makanya di dalam Islam barakallahu fikum, na'am, musyawarah itu dianjurkan. Jadi kita tidak memutuskan satu perkara, apalagi perkara ini berkaitan dengan orang banyak, ya, dengan pikiran kita sendiri. Nah, kenapa? Karena bisa jadi orang-orang yang tadinya kita tidak anggap, ternyata dia punya ide yang cemerlang. Padahal kita gak menduga loh. Seperti contoh kasus pada saat perang Ahzab, iya, di mana kaum muslimin dikepung dari luar dan dalam. Nah, udah mati kutu itu sudah. Dari luar pasukan sekutu, ya, musyrikin dengan orang-orang Romawi, dari dalam Yahudi mulai barakallahu fikum na'am memanas. Nah, ternyata di situ ada yang menyampaikan sebuah ide, sahabat Salman Al-Farisi, padahal dia orang baru. Paham ya? Baru itu baru-baru datang sama Al-Farisi pada saat itu. Nah, barakallahu fikum menyampaikan sebuah ide perang yang memang pada saat itu sangat asing bagi orang-orang Arab. Iya, barakallahu fikum. Nah, gaya perangnya orang-orang barakallahu fikum Persia dengan cara apa? Membuat khandak, parit tadi. Nah, barakallahu fikum. Ya, jadi meremehkan orang itu barakallahu fikum tidak baik. Walaupun orang itu memang begitu banyak kekurangan kalau dibandingkan dengan kita, tapi Anda harus yakin, ya, Allah itu maha adil. Gak mungkin Allah menciptakan sesuatu yang semuanya kurang. Pasti ada satu yang lebih yang dia miliki, yang mungkin tidak dimiliki oleh pihak-pihak yang lain. Paham ya, kawan? Nah, jadi jangan terlalu besar kepala dengan begitu banyak kelebihan yang kamu miliki. Barakallahu fikum. Nah, kamu harus bisa belajar menghargai orang lain. Ya, harus belajar barakallahu fikum. Nah, mengakui kelebihan yang dimiliki orang lain. Barakallahu fikum. Nah, itu yang diajarkan oleh Imam Ahmad. Ya. Baik. Imam Ahmad, imam yang sangat terkenal, ilmunya sangat luas, barakallahu fikum. Nah, tapi bisa mengakui, kok saya enggak sampai ke sana ya mikirnya, argumentasinya. Ini syekh benar-benar ajib. Barakallahu fikum. Nah, itu menunjukkan i'tirafnya Imam Ahmad barakallahu fikum terhadap keutamaan syekh kufi tersebut barakallahu fikum. Naktahi bil qadar. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.